kaum muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, bertakwalah kita semua kepada Allah Azza wa Jal, dan ketahuilah bahwasanya Allah Azza wa Jal berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 153, kata Allah Azza wa Jal, wala tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilihi, janganlah kalian ngikutin jalan-jalan yang banyak sehingga kalian berpecah belah jauh dari jalannya Allah. Berkata Imam Al-Qurtubi, dia membawakan perkataan Mujahid, seorang tabi'in, dan Mujahid berkata, as-subul al-bid'ah, jalan-jalan yang tidak boleh kita ikutin adalah jalan-jalannya bid'ah-bid'ah. Sehingga Allah Azza wa Jalla berfirman, wala tattabi'us subul, jangan engkau ikutin jalan-jalan bid'ah-bid'ah. Dan di dalam hadis Rasul bersabda, hadis riwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam An-Nasa'i, dan juga Al-Hakim, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadhihi subulun, dan jalan-jalan ini, yaitu bid'ah-bid'ah ini, laisa minha sabilun illa syaitanun yad'u ilaihi, tidaklah di setiap jalan dari jalan-jalan bid'ah tersebut kecuali ada syaitan yang mengajak manusia untuk menempuh jalan tersebut. Syaitan, baik syaitan dari kalangan jin dan manusia, selalu ingin mengajak manusia untuk menempuh jalan-jalan bid'ah. Maka hati-hatilah wahai kaum muslimin. Dan terjatuhnya orang dari perkara-perkara bid'ah, sebabnya karena hatinya itu cenderung dan kagum dengan ahli bid'ah, sehingga akhirnya dia mendengarkan dan duduk bersama ahli bid'ah. Dikatakan oleh Utsman Al-Bitti, seorang tabi'in, dia mengatakan, kana Imran ibn Hittan min ahli sunnah. Dahulu Imran bin Hittan itu seorang ahli sunnah. Faqadima gulam min Umman al-Baghal faqalbuhu fi maq'adin. Kemudian datang seorang pemuda dari orang-orang Oman, yang dia itu parasnya bagus, badannya bagus, berbicaranya juga bagus. Faqalbuhu fi maq'adin, maka hatinya Imran tadi duduk di majelisnya dia, sehingga dia tidak lagi jadi ahli sunnah. Dan diceritakan dalam riwayat yang lain, dia menikahi seorang wanita khawarij, sehingga akhirnya jadi khawarij. Dan juga dikatakan oleh Muhammad bin Al-Ala, hadatsana Muhammad bin Al-Ala, dia mengatakan, menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Ayyas An-Mughirah, dari Al-Mughirah. Dan Al-Mughirah berkata, kharaja Muhammad ibn Sa'ib, keluar Muhammad ibn Sa'id ini, wa makana lahu hawa. Diceritakan oleh Mughirah, dahulunya dia ini sebelum jadi ahlul bid'ah, tidak ada pada dirinya itu kebid'ahan. Faqala, dan kemudian dia berkata, izhabu bina hatta nasma'a qawla ahlul bid'ah, ayo pergi sampai kita mendengar perkataan ahlul bid'ah. Mungkin tujuannya baik untuk membantah dan seterusnya. Tapi apa yang dikatakan oleh Mughirah tentang Muhammad ibn Sa'ib ini, fama roja'a hatta, dan dia tidaklah kembali kepada mazhab ahli sunnah wal jamaah sampai dia mengambil pemikiran orang yang menyimpang tadi. fa'allaqat qalbuhu, dan hatinya gandrung ya, dan kagum dengan ahlu bidah, dan akhirnya dia jadi ahlu bidah. Dan juga diceritakan oleh Ibnu Ma'in, dia bertanya kepada Al-Imam Abdul Razak Al-Son'ani, yang Imam Abdul Razak Al-Son'ani ini memiliki pemikiran Syiah sedikit. Dan Ibnu Ma'in berkata kepada Imam Abdul Razak Al-Son'ani ini, fa'amman akhadta hadzal madhhab, dari mana kamu bisa ngambil mazhab Syiah ini, mazhab yang menyimpang ini? Dan berkata Abdul Razak Al-Son'ani, qadima alaina, datang kepada kita Ja'far bin Sulaiman, seorang yang bernama Ja'far bin Sulaiman, dan dia orang Syiah. Faro'aitu, dan ini Abdul Razak Al-Son'ani ini melihat Ja'far bin Sulaiman tadi fadilan, seorang yang memiliki keutamaan, hasanal hadi, baik dalam menyampaikan petunjuk, dalam menyampaikan agama. Subhanallah. Fa'akhadtu hadza anhu. Kemudian dari situlah aku mengambil mazhab Syiah darinya. Lihat wahai kaum muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, kalau Anda benar-benar ingin jadi ahli sunnah wal jamaah, jangan pasang hati dan telinga Anda untuk ahlul bidah, siapapun dia, yang khawarisnya, yang syiahnya, yang mu'tazilahnya, yang qadariyahnya, yang murji'ahnya, semua yang memiliki penyimpangan-penyimpangan, jangan duduk, baik personnya maupun kelompoknya maupun organisasinya maupun komunitas-komunitasnya, jangan duduk. Kalau kita mau selamat, orang yang lebih utama dari kita enggak selamat, apalagi diri kita yang tidak punya ilmu, yang tidak punya yang dibekal untuk membentengi diri kita semua. Maka jaga diri kita dengan tidak duduk-duduk, tidak memasang hati dan telinga kita untuk ahli bidah. Semoga dengan itu kita bisa menjadi ahli sunnah yang sesungguhnya. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat, innahu huwal ghafurur rahim, fastaghfiru. Alhamdulillah rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، قوم مسلمين، جماعة جمعة رحمني ورحمكم الله، tidak boleh kita mengambil ilmu dari sembarangan orang, walaupun zahirnya ahli sunnah, zahirnya salafiyin, zahirnya sudah berjenggot, zahirnya ngaji kitab katanya salaf, zahirnya penampilan-penampilan sunnah, mengatakan dakwanya dakwah salafiyah, tak bisa sampai dilihat akidahnya di atas akidah ahli sunnah yang sesungguhnya. Imam Az-Zuhri mengatakan, la yambagi, Imam Az-Zuhri dalam kitab Asy-Syari'ah, dia mengatakan la yambagi li ahadin, tidak layak bagi seorang dari kalangan kaum muslimin, dari kita-kita, an yaghtarra, tertipu, li qira'atihi lil Qur'an, dengan bacaan Al-Qur'annya orang-orang ahli bidah, wala bi tuli qiyami fi shalah, dan jangan juga seorang dari kita tertipu dengan panjangnya sholat malamnya dia. Wala bidawami syami, dan juga jangan seorang dari kita tertipu dengan banyaknya puasanya orang-orang ahlul bidah. Wala bihusni alfadhi fil ilm, dan juga jangan kita sampai tertipu dengan baiknya lafadznya, lafadz mereka dalam menyampaikan ilmu. Wa idza kana madhhabu madhhabul khawarij, ya, dan jangan tertipu selagi dia memiliki pemikiran-pemikiran khawarij yang memberontak pada pemimpin, yang mencela pemimpin di mimbar-mimbar, di koran-koran, yang suka mendoakan keburukan buat pemimpin, jangan tertipu dengan dia. Dan seorang ada yang tertipu dengan Al-Harits Al-Muhasibi di zamannya Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahli Sunnah. Ada seorang yang tertipu dengan Harits Al-Muhasibi ini. Dan seorang tersebut mengatakan di hadapan Imam Ahmad, Al-Harits Muhasibi, seorang yang meriwayatkan hadis, dia tenang, dia khusyuk, suaranya lembut. Kata Imam Ahmad, la tangtaru bi khusui walini, jangan kamu tertipu dengan khusyuknya dia, dengan lembutnya dia. Kullu man hadatsa bi hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tajlisu ilahi wa huwa mubtadi. Apakah engkau mau duduk di setiap orang yang menyampaikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam padahal dia ahlul bidah? La wala karoma. Tidak, kata Imam Ahmad, tidak ada kemuliaan bagi orang-orang yang menyimpang. Dan tidak boleh kita ngambil ilmu dari orang-orang yang menyimpang, walaupun zahirnya ahli sunnah, walaupun sudah berpegang teguh dengan sunnah 20 tahun, tapi setelahnya dia menyimpang, tidak boleh kita mengambil ilmu dari dia. Tidak boleh kita memasang hati dan telinga kita untuk dia. Dan ini untuk keselamatan akidah kita semua, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Ini sikap kita ahli sunnah wal jamaah kepada ahli bidah atau orang-orang yang menyimpang, yang terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran ahli bidah. Jangan tertipu dengan penampilannya, dengan kajiannya, selagi dia benar-benar berpikiran pemikiran khawarij, syiah, atau yang lainnya dari kelompok-kelompok yang menyimpang dari mumayyi'in atau hadadiyin. Semoga Allah menjaga kita semua. Innallah wa malaikatahu yusalluna 'ala nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.